Mitra bisnis, ekonom menyarankan Presiden Jokowi yang harus dilakukan saat ini untuk menggairahkan dunia usaha adalah menurunkan pajak usaha. Selain itu, seiring harga migas yang terus turun, pemerintah juga disarankan untuk menurunkan tarif listrik dan gas bagi industri. Ini manfaatnya akan langsung dirasakan dibanding belanja infrastruktur yang baru terasa pada jangka menengah dan jangka panjang. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan ekonom Universitas Atmajaya, Agustinus Prasetyantoko. Pak Agus, sebagai salah satu ekonom yang diundang Presiden kemarin nih Pak, untuk membicarakan hal ini, bagaimana komentar Anda? Memang dalam pertemuan kemarin dibahas tentang beberapa langkah kebijakan baik jangka pendek, menengah, dan panjang. Dan intinya memang harus dicapai keseimbangan antara kebijakan yang orientasinya jangka pendek dengan orientasi jangka panjang. Kita tentu sangat mendukung tentang orientasi kebijakan jangka panjang tentang pembangunan infrastruktur yang ditunjukkan oleh Bapak Presiden berjalan dengan baik. Tetapi dalam situasi yang dalam jangka pendek ini terus mengalami pemburukan, itu memang diperlukan satu langkah kebijakan yang sifatnya lebih orientasinya jangka pendek. Dan salah satu yang diusulkan memang menurunkan pajak, baik itu pajak pendapatan individu maupun pajak badan atau korporasi. Karena dengan begitu sebetulnya proporsi yang bisa dibelanjakan oleh masyarakat, baik itu secara individu maupun organisasi, korporasi, itu makin besar gitu. Lalu bagaimana dengan belanja infrastruktur, Pak? Apakah itu juga menjadi prioritas? Pembiayaan infrastruktur itu kan tidak dalam satu tahun ya, itu pasti multi years. Jadi yang harus dipastikan memang kebutuhan investasi infrastruktur tahun ini itu bisa tercukupi dengan penyesuaian yang tentu saja dilakukan dengan target pajak yang diturunkan gitu. Nah, tetapi tetap target jangka menengah panjangnya itu harus tetap dicapai. Mungkin beberapa langkah dilakukan meng-carry over atau memindahkan proyek-proyek yang ditargetkan tahun ini itu dipindah ke tahun depan gitu. Nah, kira-kira Presiden akan mengikuti saran beberapa ekonom ini gak ya, Pak? Saya kira itu masih harus dikaji kan ini. Beliau ini kan seorang presiden yang tentu dalam pelaksanaan teknis kebijakan atau kebijakan teknis itu dibantu oleh para menteri. Jadi sifatnya masukan itu tentu saja harus dibawa secara kelembagaan pada level kementerian yang tentu saja harus dikaji secara lebih sistematis gitu. Pak Agus, selaku ekonom bisa digambarkan Pak, seperti apa sih kondisi fundamental ekonomi Indonesia saat ini? Kalau dilihat dari fundamental, sebetulnya situasi kali ini itu dalam beberapa hal lebih baik dari 2008, apalagi dengan 98 tentu saja ya. Jadi Kalau dilihatnya memang dari depresiasi nilai tukar, itu secara nominal memang kita melemahnya itu dalam besaran yang relatif tinggi, kita berada di 14.100-an gitu kan. Tetapi kan kalau dihitung dari pelemahannya, itu kita melemah dari 12.000 sekian gitu. Sementara kalau kita bandingannya tahun 98 itu kan dari 2.500 sampai ke sekitar 16.000-an gitu. Jadi memang nggak sebanding. Sehingga memang tahun ini dibandingkan dengan 2008 misalnya, itu ada beberapa yang lebih baik. Tetapi memang situasi eksternal itu lebih buruk, kira-kira begitu kalau mau disederhanakan. Itu simptom-simptom dari situasi yang tidak kondusif, di mana hasil akhir dari itu semua, The Fed, kemudian Yuan, dan ada konflik regional, bukan konflik, ada masalah politik di beberapa negara di regional, itu semua hasil akhirnya adalah membuat pertumbuhan regional dan global itu lebih rendah dari ekspektasi. Jadi secara global ini memang pertumbuhannya sedang dalam fase pertumbuhan rendah gitu. Nah maka dari itu kita, Indonesia juga nggak bisa tumbuh tinggi sendirian gitu. Pasti akan terpengaruh juga, pertumbuhannya akan rendah gitu. Baik Pak Agus. Pak Darmin Nasution sempat menyatakan sebenarnya sejak dulu fundamental ekonomi Indonesia memang rentan di segi keuangan dan permodalan. Menurut Anda Pak Agus? Meskipun tahun ini itu lebih baik dan beberapa hal itu menunjukkan kita masih kuat, tapi sebetulnya ada satu pola persoalan yang mirip terjadi dalam setiap dinamika ekonomi baik itu 98, 2008 maupun sekarang. Salah satu yang menonjol adalah soal ketergantungan kita pada external financing atau pendanaan asing. Jadi pada waktu 98 itu kita sangat tergantung pada utang jangka pendek. Ketika tahun 2008 itu kita tergantung pada likuiditas di bond market dan di capital market. Situasi kali ini juga mirip-mirip 2008 di mana memang kepemilikan asing terhadap surat utang pemerintah dan juga di pasar modal kita itu masih relatif tinggi. Itulah salah satu persoalan yang memang menimbulkan kerawanan bagi ekonomi kita gitu. Terakhir Pak Agus, apa saran Anda untuk pemerintah terkait hal ini? Iya, sekali lagi memang harus dilihat perspektif jangka pendek dan jangka panjang. Dalam perspektif jangka pendek tentu mengembalikan inflow di portfolio market itu penting, karena itu menunjukkan bahwa kita ada aliran likuiditas yang masuk dalam ekonomi kita. Itu nanti indikasinya adalah rupiah kita menguat, kemudian indeks kita naik gitu. Tapi jangka menengah panjang, memang menengah dulu mungkin itu FDI itu perlu ditarik supaya investasi dan menyerap tenaga kerja. Tapi jangka yang lebih panjang lagi sebetulnya adalah meningkatkan financing dari domestik untuk mendorong dinamika ekonomi ini, tidak terlalu harus selalu mengandalkan kekuatan modal baik itu portfolio maupun direct investment dari luar gitu. Demikian ekonom Universitas Atmajaya, Agustinus Prasetyantoko. Saya Mandariska.